wal khassatu yatlubuna minallahi as-sitra anha khasyata sukutihim min nadhril malikil haqqi. As-sitru utawi aling-aling nutupi iku ala kisma ini ngatasi rong macem. Sitrun yaiku aling-aling. Nomor siji sitrun aling-aling. Anil maksiati saking maksiat. Wasitrun lan nomor loro aling-aling. Fiha ning jirune maksiat. Fal'amatu mongko utahe wong umum. Umume wong. Iku yat lubuna padha nyupreh sapa amah. Minallahi saking Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Nyuwun asitra ing dialing-alingi fiha ning jerone maksiat. Dise ndek nglakoni maksiat tapi njaluk dialing-alingi. Ditutupi ben ora ketok. Mergo sing sing dadi cita-citane khasyata sukuti martabatihim krana kuwatire krana wedine wong amah mau. Wedi lugur gugur khasyata sukuti martabatihim krana wedi gugure derajate wong amah mang gugur indal kholqi ana sandinge makhluk. Iku lek ndek maksiat kok konangan ora ketutupan. Konangan wong akeh langsung gugur martabate mungguhe makhluk. Niku wong umum ngoten niki. Dadi upama bareng lakoni salah ngono nek iso ya aja ketok. Tutupi aja ketok lek nglakoni salah. Upama nek sing roh ya muga-muga sing roh niku bungkem muga aja ngomong. Niku sampai untuk bungkem niku ada kalanya pakai membeli saksi supaya tidak ngomong utawa sing nyekseni niku di amplopi ben ora ngomong. Nono kalane sing model diwedit awas lek ngomong pokoke macam-macam lah. Intine aja sampe cacat diri itu konangan makhluk. Mergo lek konangan makhluk jatuh namanya. Untuk mempertahankan ini seringkali orang lalu membabi buta. Lek sampe wadi iki konangan awas kok. Muni awas akhirnya ya sampai mateni wong barang. Mergo sing ngonangi pas urip. Ben ora konangan lan sing ngonangi mang ben ora ngomong, mateni ae ben ora ngomong. Membungkam saksi. Iku lek kebacut. Lek kebacut. Apa kadung maksiat kok ora kaling-kalingan. Utawa lek isih urung kebacut isih gelem donga tobat iku sik pangkah nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah sampean tutupi cacat kula, Allahumma stur aurati, ya Allah panjenengan tutupi aurat cacat kula. Iku umume ngoten umume. Tapi lah wong sing ora patek umum wong khusus maksudnya. Wal khosotu tai wong piro-piro wong khusus iku yat lubuna padha nyupre sapa khosoh minallahi saking Gusti Allah nyupre asitra ing dialing-alingi anha adoh sangka maksiat. Bisa nyuwun awake dilindungi aja sampe kedunungan maksiat. Niku wong khusus. Lek wong umum maksiat-maksiat ritek apa-apa, maksiat itu kadang-kadang ya penak. Yang penting gak konangan. Ini gue lewong umum. Lewong khusus buatan. Kulo ampun ngantos jenengan tiba nih tenggene kemaksiatan Gusti. Ampun ngantos. Kulo niku ketekan kemaksiatan. Jadi sing jaluk jali ngali niku wawake aja sampe ketekan maksiat. Niku jenenge asitru anha. Lah nek sing wong aman niku asitru fiha. Yuk dialing-alingi tapi ning jerone maksiat. Piye ta? Dhe'e jaluk dialing-alingi tapi dhe'e panggah nglakoni maksiat. Maknane apa? Yo nglakoni maksiat ning aja konangan lek maksiat, ngoten lho. Niku karepe ngoten, lha nek sing asitru anha mboten. Dimenyen ora maksiat blas. Jaluke niku aja sampe maksiate niku iso nembus teng uripe piyambake. Niku asitru anha. Oleh ngono mang mergo panjen beda, beda wedine beda. Lek wong umum sik wedi konangan wong, mergo lek konangan wong jatuh martabate. Tapi lek tiang sing khusus mboten sing diwedeni dudu wong, tapi khosyata sukutihim krana wedine gugure si khosoh gugur min nadzaril maliki saking pandangane Gusti Allah al-haqqi kang moho bener al-haqqi kang nyoto kang bener dan banyak benten kok antarane wong amah kali wong kosoh niku benten cara pandangnya jauh berbeda lek wong amah niku tesih memandang makhluk. Terus dia memandang makhluk, lek makhluke ketepaan makhluk apik-apik, kan cara memandangnya juga baik. Jadi sih ngukur baik dan buruk, itu kan makhluk itu kan tergantung cara pandangnya itu tadi. Nek ketepaan lingkungannya lingkungan santri, salat niku ya apik, jamaah niku apik kan ngoten. Main niku ya elek. Ngoten lho, pemenang kok main wong. Koncone tahlilan dek delok TV ngono ya lek banyak lingkungane tahlilan kabeh kok ngomane ngoten. Tapi itu masih sebatas pandangan makhluk. Upama metu derajat pandangan bahwa dia dipandang baik itu masih pandangan makhluk. Nah, ketepaan upamane saat ini lingkungannya lingkungan jelek. Ketepaan lingkungan yang itu banyak tukang main tak bisa main kabeh utawa tombok nomor kabeh niku mengke saged terjadi kualik malah lek enek wong kok mau main dianggap elek. Mane sak warung niku enten wong 10 ndelalah teng warung niku menyen nggon ngombe nggon mendem kok enek wong lebu warung kono ora wani mendem niku dianggap elek, dianggap licik, dianggap ora wani. Niku mergo pandangan makhluk, pandangan makhluk. Tapi lek ketepaan lingkungan lingkungan saya artinya yang sesuai kali kali itu duwe Allah tuntunane Allah lan itu sudah menjadi tata nilai menjadi cara pandang maka yang namanya kemaksiatan itu menjadi bahan untuk menjatuhkan seseorang dan orang yang melakukan maksiat pun merasa kalau konangan wong nanti jatuh nalar. Tapi nalika nglakoni maksiat dhek gak wedi Gusti Allah. Niku wong amah, wong umum kan. Umum. Lah wong koso mboten. Wong koso niku sing dipentingno pandangane Allah. Lah sekali orang itu melakukan maksiat, itu artinya orang itu sudah tidak direken Gusti Allah. Tegese gak direken niku diposisikan di tempat yang tempat itu enggak pantas untuk diperhatikan Allah. Enggak pantas untuk diperhatikan Allah. Nah, posisi enggak diperhatikan ngoten niku lho. Niku bagi wong koso wis lara banget. Jadi ora usah ngenteni dilebokne neraka. Ora direken ngoten tok liwat enggak direken ngene wis lara kabeh. Lha niku wong orang posisi khusus ngoten orang posisi. Mergo wis kenal ning ngono apa. Kenal kok wis gak direken ngono wis gak penak. Karwan gak kenal ngono gak direken gak apa-apa. Mare wis kadung koso wis kadung kenal. Betul. Al-amatu utawi wong umum. Iku ya glibu nglindih. Alaihi wa ngatasi ammah apa sing nglindih suhudul khalqi. Oleh nyekseni makhluk. Jadi oleh wong umum niku sing didelok sing dadi pandangan dadi patokan itu makhluk. Umume piye? Lha niku maksude umume. Jadi selek wong umum ngarani apik ya. Aku ya dadi apik lah wong umum ngarani elek aku ya dadi elek. Ben umum. Mulane akhire gawe-gawe iku ya manut tuntutane makhluk watasannu. Lan gawe-gawe watazayunu lan tegese gawe-gawe bagus lahum kedhi makhluk. Upama ndeke maca apik, paes-paes apik, gawe-gawe lakon apik iku ya lahum untuk dipersembahkan kepada makhluk. Untuk dipamerkan kepada makhluk. Aku tak nganggo klambi apik ben disawang makhluk. Niku lho panjenengan lho niku wajar kok niki nggih. Maksude panjenengan umume wong ngoten kok. Upama seneng ya ora kok umpamane sing gampang diukur niku makhluk. Nggih. Upama seneng dipuji ya ora pujiane sapa-sapa pengin dipuji makhluk. Wa mahabbatu hamdihim lan seneng pujiane makhluk. Wa karahiyatu dzambihim lan sengit dipaido makhluk. Niku niku watak dasar hampir semua orang. Hampir semua orang. Pokoke anggere wong akeh ngarani apik, ndek marem, lek wong akeh ngarani elek ndek susah. Ngoten. Faum mongko utai wong amah iku yak maluna kodho nglakoni sapa wong amah nglakoni al maksiata ing kemaksiatan. Nah mongko nyatane wong amah mau wong umum mau juga sering banyak melakukan kemaksiatan. Then kodho nglakoni kemaksiatan wayatlubuna wayastaghfuna lan padha ndelikaken padha ngrep padha nyamaraken khofiya yakhfa istaghfa yastaghfu istaghfa yastaghfi yastaghfi yastaghfiyani yastaghfuna wayastaghfuna lan padha nyamaraken padha ndelikaken sapa wong amah delikno biha kelawan kemaksiatan yang mau. Wong amah niku mergo isih wedi dipandang makhluk nek kepomo ndek nglakoni maksiat golek panggonan sing manggon ning kono kuwi makhluk ora ndelok. Nek sepi gak nek wong akeh ndek nglakoni maksiat santai-santai saja. Yastaghfuna biha wa yatlubuna lan padha golek sapa si wong amah golek as-sitra ing aling-aling minallahi saking Gusti Allah aling-aling alaihim ing atase wong amah tapi iya tetep ing dalem maksiat ae fi khali kaunihin ing dalam tingkah anane wong amah iku amilina padha nglakoni biha kelawan maksiat. Dan nyapa kok butuh aling-aling li alayaro supaya orang ningali hum ing wong amah sing maksiat mangi sapa sing ora ningali al-khalqu makhluk liyane. Lene ningali terus piye? Lek sampai makhluk tu ningali, fayas kutu. Fayas kutu, mongko podo dadi sebabe gugur. Sopo kholku, sopo amah, gugur min ayunihim saking pandangane al kholku. Wafi amsalihim, lan iku ing dalam sepadane wong amah sing model ngene iki, kola wis dawuh sapa Allah Subhanahu azza wa jalla. Wonten ing surat An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yabituna mala id yubayituna mala yardo minal qaum. Surat An-Nisa ayat 108. An-Nisa itu bar Ali Imran. Sudah. Yastaghfuna padha nyamaraken. Sapa sing nyamaraken? Yastaghfuna padha nyamaraken wong sing akeh khianate. Wong sing padha khianat-khianat marang Allah kuwi yastaghfuna padha nyamaraken. Sapa wong sing padha khianat nyamaraken minan nasi saking menungsa. Padha ndelik saka menungsa. Wedi gonangan menungsa, tapi wala yastaghfuna. Lan ora padha ndelik, ora padha nyamaraken kesalahane. Sapa wong sing padha khianat ora nyamarno kesalahan minallahi saking Gusti Allah. Upane ora iso. Dhewe ndelikno model kaya apik kaya apa wae pangkah Gusti Allah mirsani. Wa huwa halutai Gusti Allah iku ma'ahum. Wa huwa halutai Gusti Allah iku ma'ahum sertane ladina yahtanuna anfusahum wong sing padha khianat. Iz yubayituna nalikane padha wengi-wengi netepno rahasia ning jerone wengi sapa para pengkhianat mang maeng rencana layar dokang ora ridho sapa Allah rupane rencana minal kauli saking ucapan-ucapan wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah bima kelawan apa ae yak malu kenakan padha nglakoni sapa lazina wong akeh sing padha khianat mang ana iku muhiton zat kang ngliputi. Kulit putih ini gue tegese selalu bisa mengawasi, selalu bisa mengetahui dengan jelas. Ini gue muhito menguasai. Gue wateke wong sing lali kali Gusti Allah ngoten. Mesti wong lali ngeten iki. Lah nek ora wong lali mboten mungkin. Mesti wong lali. Kaya critane niku enten santri kandani iki sapa sing iso boleh manuk ora konangan sapa-sapa. Nah, ternyata malah santri sing lugu, santri sing ora patek pinter malah iso lakoni ujiane gurune niku. Wafe dunggulik nggon delik-delik sing kira-kira ora konangan wong Jadi santri sing ora patek pinter tapi dipercaya kiyaine lho. Diri. Kabeh ora dipercaya kok malah iki dipercaya. Sing liyane santri iki diri. Piye to iki kok kan Pak Yai kula lek mercaya kok santri bodho malah dipercaya. Ternyata bungsu diuji tenan. Sing jujur malah sing bodho niku. Bungsu kon delik tenan kabeh kon boleh manuk sing genek sing roh balik santri budu ni wau matur kiai ni ini mboten sanggup ini wong kula delik teng pundi mawon ke panggahan ten Gusti Allah delik teng pundi mawon panggahan ten Gusti Allah iki nggih mboten sanggup kula lek kan beleh sing ora roh sapa-sapa niku. Nah niku terus nuwun niku wong khusus, lek ngoten niku khusus. Kok isik kelingan Gusti Allah terus itu malah khusus. Tapi lek lali Gusti Allah terus panggah di sawang wong, sing dienggo pedoman wong. Niku niku wong umum. Malah nek sing lucune nglakoni maksiat ritek ning jero ati, awak dhewe niku nglakoni maksiat teng ati lak biasa. Sebenarnya wong ora iso delok atiku lak wis. Berarti niku tiga putusan. Ndek e dipandeng Gusti Allah blas ora isin blas. Dhe ngrancang rencana nek niku wae kan diomongne teng ayate yubayituna malayardo minal qaul ucapan. Dhe ngrencana mengadakan rapat gelap untuk mengkhianati nalika kanjeng Nabi badhe ndamel kontak niku lho. Niku sak critane niku. Niku kan enten sing khianat dan rencana kok sing penting pokoke tetap kerjasama karo wong kafir Quraisy. Ternyata napa? Panggah konangan niku. Muga Gusti Allah sing nyawa. Dan kula sampeyan iki ngoten duwe rencana. Ala sing penting lah ketoke lak kritik-kritik ning jeding. Neng bujuku lak nyono lek aku wis salat tahajud. Dipain jeding kok terus. Neng kamar rada suwi, sing penting lak wis lungguh madhep ngulon. Ngantuk-ngantuk ritek wis turu wae, sing penting ku metu kok kamar ketok nganu kan wis diarani bar wiridan. Lho, ngoten niku kan jenenge termasuk pengkhianatan. Lha wong diarani wiridane kok seneng menunggu rawi wiridan mau diwijaran itu. Utawa diwalek contoh sing jengah niku lek salat subuh kawanen ngangkat tangan pas kunut iki lho ora wani ngono. Ya dewe dikonangan mergo bojone ceriwis. Bojone ceriwis. Lah bojone ora gelem munggah dikira dek emang wis salat subuh. Dan dikira salat subuh yang tekone ya nganu tibae urung salat subuh terus tangine kawanen arep kunut itu tolah toleh dhisik enek wong ta dadi akhire lek ndak wong terus ngene dadi tangane dijilokno mengisor ben gak konangan lek kodoan lho salat apa to Pak waduh Pak padahal fardhu subuh iki kodoan lillahi taala. Lelakon sing ngono-ngono kuwi lho. Niku sakjane kula sampean kan sering punya semacam pengkhianatan pengawasan bahwa kita diawasi Allah itu sebenarnya lebih awas. Tapi ternyata kita lebih merasa diawasi kalau ada orang. Jadi akhirnya kita meneng-meneng tidak menyembah Allah tapi menyembah orang. Niku. Kala dawuh sapa Imam Al-Qusairi, Imam Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Ya dzil ayati tentang tafsirane iki ayat. Al-ghalibu dawuh Imam Al-Qusairi, al-ghalibu tae kang umum kang kaprah. Ala kulubi mengatasi atine wong akeh. Iku ru'yatul khalqi ningali makhluk merhatiano makhluk wala yasmuruna lan ora padha rumangsa sapa wong akeh ora rumangsa annal haqqo sak temene Gusti Allah iku mutaliun selalu ngawasi alaihi ing atase wong akeh mau. Ya kuwi ulaika. Ulaika ya utahe mengkono-mengkono wong akeh alazina, iku alazina wong akeh wasama kang wis paring jeneng, paring sifat, paring tenger sapa Allah Gusti Allah. Kulubahum ing atine lazina paring tenger biwasmil firqati kelawan tenger-tenger pecah belah kelawan tenger-tenger napa pisah sangka sangka Gusti Allah. Wong sing model ngene kuwi lak tandane pisah sangka Gusti Allah. Lah ora krasa diawasi lak berarti wis pisah. Lah pancen dhewe kantil sambung usul karo Allah terus kan krasa diawasi terus. Lagi ngoten. Iku mesti biwasmil firqah teng jero atine pun enten tanda-tanda perpisahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawa cerita sapa Abdi bin Hatim. Abdi bin Hatim radhiyallahu anhu. An Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana usah temene Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah. Yuk maru diperintahno yaumal kiamat ing dalam dino kiamat binasin kelawan menungso minan nasi saking menungso diperintahno ilal jannati maring swarga hatta ida danau sehingga terkalane wis padha parek sapa sak kelompok menungso mang minha saking jannah wanadzurulan padha ningali sapa nasun minan nas ilaiha maring jannah wastan saku lan padha menghirup padha ngambu sapa nas rikaha ing ambune jannah wa malan barang aada kang nyediakaken sapa Allah Gusti Allah li ahliya kedhi ahline jannah nudu mongko padha dipanggil sapa nang. Jadi sekelompok orang disuruh oleh Allah untuk mendekat ke surga, untuk masuk surga. Ketika dia mereka sudah dekat, sudah melihat surganya, sudah menghirup baunya, sudah menghirup apapun yang ada di sana yang sudah disiapkan oleh Allah, moro-moro ditimbali nudu maka ditimbali sapa si nas minan nas ditimbali piye an sak temene kelakuan iku isrifu padha ngengokno sira kabeh anha saking jannah fala nasiba mongko ora ana bagian iku maujud lahum kedhewe nas pihak ing dalam jannah. Balekno. Aja oleh mlebu swarga, gak oleh bagian wong iku. Dadi wis meh mlebu swarga, disendal kon bali. Bayar jiuna mongko padha bali. Sapa nasun minan nas mang bali bihasratin kelawan nelongso. Marot ja'al awaluna. Kaya oleh padha bali sapa al awaluna pira-pira wong kelompok dhisik kabeh bimisliha kelawan sepadane hasra. Nah, ternyata kelompok sadurunge ya enek sing nasibe kaya iku nah. Padha getun. Kaya kuluna, monggo padha matur. Sapa nasun minan nas ya rabbana lau adkhaltanan naro. Qobla anturiana ma'aroitana min sawabika wa ma'adatafi hali awliya'ika kana ahwana alaika. Jadi wis roh swarga, wis roh api swarga, wis roh angen-angen swarga, wis ngerti gambar macam-macam swarga, wis arep lebu swarga disendal di lebuane neraka. Terus rasane piye jajaran. Wis meh pedal wis tok nggon arek glem wis gak sida. Terus nopo ora apa meneh kok ngono. Dikandani arep pedal lunga rekreasi. Ora sida wae. Lan gelor lagi. Lan mature pancen kok tenya Rabbana do pangeran kita lau adkal tanan nar. Malar mandar mbok nggih kersa nglebuaken panjenengan nak ing kita annara ing neraka. Koblaan turia sadurunge ento ngetingalaken panjenengan nak ing kita maeng barang. Aroita kang wis ningalaken panjenengan nak ing kita ing ma min sawabika rupane saking ganjaran panjenengan. Mboten niku ujane langsung dilebuten neraka lampun Gusti Gusti. Karuan. Lha ngoten lho maksude niku. Diwah niku wae pun jenengan tuduhke enten swarga, enten widodari, enten macem-macem kelompok kemecer tiba-tiba malah mboten nyandak blas. Ngerti ya ngoten mboten usah dingertoske swarga. Lamalan barang atata kang akjat takang wis nyiapaken panjenengan pia ing dalem swarga li auliyaika kedue pira-pira kawula panjenengan kekasih panjenengan. Karena mongko ana apa kelakuan niku awana luwih enteng alaina munggu kita. Lek upami kula mlebu neraka langsung tanpa ndelok swarga dhisik mboten. Kula teng neraka niku kira-kira ora patek nelongso nemen. Tapi lek pun roh neraka masyaallah roh swarga lah tambah kemecere tambah nemen. Wis mlebu warung wis kitok-kitok. Makanya warungnya cukup, nganu, bisa metengnya lesu, lebu warung, makanya harap langsung bisa makan, kari-kari dia omong, telas pak. Ulah, ini ku sejad. Zaman mesti mureng-mureng, telas lah ngomong mau-mau, sekadung lugu, dia omongi telas. Gitu, karuan isi tengcuk ke warung, dia omongi. Pun telas pak, no karuan buatan lebu dah. Ini ku sekadung lugu, sewate. Duwe ikra kaya delok TV teng warung niku telas Pak mesti sampe gelone ora karuan. Padahal niku mengkelangan pelayanan didoli ngoten mawon. Menapa malih niki gratisan. Kate apike ra karo. Qala monggo jawab sapa Gusti Allah zalika aradtu fikum. Zalika ya kaya ngono ing mengkono-mengkono gatokno swarga terus ninggal swarga mlebu neraka. Arep tuwus ngresakno sapa ingsun dikum kelawan sira kabeh. Lha menyang caraku nyiksa ngono kok. Caraku nyiksa ngono. Mergo kuntum wis ana sira kabeh ku idh khalautu. Nalika ana wis persepen sira kabeh. Barus tumu padha ngetokaken sira kabeh ni ing ingsun ngetokaken bil azaimi kelawan pira-pira lakon bisa gedhi. Gue iku lek sepi ora ana wong kelakuan sing bisa gedhe-gedhe mbok lakoni. Tapi wa idza laqaitum terkalane ketemu sira kabeh ana sae menungso. Lakaitumuhum mongko padha nemoni sira kabeh hum ing nas padha nemoni mukhbitina kalih padha kusuk tunduk astagfirullahalazim mergo akeh wae tapi lek dhewean jare ning jero ati kono ngene diamput ya ngono turuna padha mameri sira kabeh ana saeng menungso. Mameri dikhilafi ma kelawan bedane barang kelawan sulayane lakon sulayane sikap tuktu kang wis padha weweh padha ngaturno sira kabeh ni ing ingsun min kulubikum saking ati sira kabeh sikap hatimu kepadaku itu tidak kamu berikan ketunduannya sebagaimana kamu memberikan sikap hatimu kepada makhluk. Hiptum peti sira kabeh ana saing menungsa tapi walam tahabu lan ora padha wedi sira kabeh ni ing ingsun. Nek enek wong oleh mung ngagung-ngagungne ra karo-karuan, tapi lek gak enek wong kowe ngremehno aku. Ketoke bentukmu kaya ngagungno aku. Umpamane ning masjid ning ngarep ngimaman mesti ae ketoke kaya ngagungno Gusti Allah. Tapi maksudmu kuwi ora ngagungno Gusti Allah. Maksudmu kuwi menarik perhatiane wong-wong. Lho iya lho, sakjet saiki wis kaji wis. Dan tenang. Mereka pantasnya banyak lek kaji itu di mana. Sebar kaji kok bisa serongan. Konangan uang. Itu langsung dipek. No. Kaji apa? Kaji dulila. Wajlaltum. Wajlaltum lan podo ngagungakan siro kabe. Mulyakan siro kabe anasa yang menungso. Walam tujilu. Lan ora podo ngagungakan siro kabe ni ingin sun. Warokan tumlan podo condong siro kabeh ilan nasi maren menungso walam tarkanu lan ora podo condong siro kabeh ilaya maren ingsun. Ya wes ini akibatnya sekarang ini fal yauma mongkoing dalam ikitino au uziku fal yauma mongkoing dalam ikitino uziku ngincepaken sapa ingsun kumeng siro kabeh alimal azabi ing lorone siksaan ma'amma sertane barang kurimtum kang wis kaling-kalingan sira kabeh mirasawabi saking ganjaran ora sekedar disiksa tetapi diiming-iming ning gak sida lorone ra karuan wa fi ba'dil kutubil munazzalah lan niku ing dalem setengahe kitab kang wis diturunaken ana dawuh ilam ta'lamu anni arakum fal khalalu fi imanikum wa in alamtum wa in alimtum anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum ilam ta'lamu lamun ora padha ngerti ora padha sadar sira kabeh anni ing satemene ingsun iku aro ningali sapa ingsun Allah ku ming sira kabeh fal khalalu mongko tawi sing cacat ondur dulu sing rusak iku fi imaniku ming dalem iman sira kabeh. Lek sampe kowe gas ora duwe kesadaran bahwasanya Allah itu bisa melihat kamu, itu tandanya kamu enggak beriman kepada Allah. Sudah sore. Tapi lek kula sampean insyaallah wong Jawa khususe niku nggih sak glonjong-glonjonge wong kuwi sik duwe iman ya. Lah. Saya percaya oleh uang di belok Gusti Allah ning kono enek sing belok muni ning kono niku sik iso. Cuma persoalane kan ukuran. Ukuran keimanan ini iki sak pira. Mula fa in alim wa in alimtum. Lan lamun wis ngerti sira kabeh, ngerti ani ing sak temene ingsun iku aro ningali sapa ingsun kumeng sira kabeh. Lek pancen kowe padha ngerti Gusti Allah itu selalu ngawasi awakmu. Makhluk ndelok awakmu, Allah ya ndelok awakmu. Lho, mesine nek wong iku bener-bener krasa. Didelok juragane, didelok bendarane. Lan yo liyane bendera ya ndelok upamane ngono. Mesti sing sampean pilih, sing sampean pentingno, sing sampean agungno ya mesti bendera, nggih ta? Upamane sampean delok pameran. Delok pameran stadion dhewean. Juragan sampean teng griya sampean dikongkon juragan sampean. Aku tukokno apa aku pengen martabak. Dikongkon tuku martabak mek juragane. Tapi dhewean maksudnya juragane gak melu. Sampean nggih santai-santai mawon. Wong ora diawasi juragan. Nggih. Yo monggo loro-loro yo ora mung delok martabak kok niku mesti yo leren. Enggak menggo ning ndi ora nek sing roe kok. Ngoten nggih. Ora nek sing rusung pernah disawang wong akeh. Niku mengke ngomong anggere ngomong juragane anu niku antri. Wis ngomong ngono wis bar to. Padahal jane ora antri, leren mojok dhisik karo pacare kok. Nggih. Niku lek rumangsa ora ditutna juragan. Nek juragan iki juragan biasa wong. Ngono ritek gak masalah, panjenengan yo wong. Kali ngalen tembok wis ora iso ndelok. Lha nek panjenengan kowe sampe ora rumangsa didelok Gusti Allah. Berarti kowe panjenengan ora padha percaya lek Gusti Allah iku iso ndelok sampean. Berarti imanmu cacat. Saniki kowe diomong ngono mureng-mureng utawa metenteng. Oh, mboten, Gus. Kula niku jan percaya saestu, mosok ngaji tauhid kula cilik-cilik lho. Kula jan pun apal lek Gusti Allah niku gak ada sifat basor balawi. Jan kula ngerti nek Gusti Allah niku nyawang lho. Lah, weh. Nek panjenengan ngerti tenan. Ibaratnya juragan iki melu terus. Terus gue di kongkong tuku martabak. Tapi jajaranmu gue juraganmu gue cuma gue sih di kongkong tuku. Ya gue tuku martabak. Tapi ditunggu di juragan. Kira-kira wani sama colomet-colomet. Terus nyelui pacar sampean. Terus guyon karo pacar sampean. Terus wih gak didol-doli. Ya wis didoli ini orang sama cukup-cukup. Terus aku harap alasan nganu antri ini kalau juragan ini kalau mau ngomongnya antri ya berarti saya sudi nak panjang ngono kena apa palima moko krono apa ja'al tumu kodoh dadek ini suruh kabeh ini ingin sun Allah buat dadek ini ahwanan nadiri nak ing remeh-remeh wong sing delok ilaikum mari suruh kabeh. Mengapa di antara sekian pengawas itu yang kamu anggap penting kok pengawasan manusia bukan pengawasan Allah? Kalau kamu sadar bahwa Allah selalu mengawasi, sudahkah makhluk itu akbar dan Allah itu asghar? Allah itu kecil dan makhluk itu lebih penting, lebih besar. Sehingga kalau yang nyeneni itu makhluk kamu wedine setengah mati, tapi lek sing nyeneni Gusti Allah santai-santai saja. Apa ya ngono sikape wong mukmin? Nah, orang usah dijawab buat kita. Yes, pertanyaan gitu itu orang usah buat jawab buat itu untuk pemantapan sikap. Jelas tak wong waras menunggu orang bener. Kecuali lek orang batek waras. Utawa panjang urung rokono. Panjang di sini oke. Okay? Di sini urung disungkan urung diopo jadi ya. Wajar. Minimal tiba ni awak cilik tiba cah cilik. Di delok wong tua barang ora roh lek kudu diseneni. Ya wong tuane menenge manten ngono. Padahal jenengan ki mikir, bocah iki piye kok ora roh. Tapi krana kula panjenengan ing kadang-kadang iya ya. Iya sewajen sering lali. Jadi nglakoni kemaksiatan barang niku ya santai-santai aja, sing penting ora konangan wong akeh. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qoulihi ing dalem nafsiri dawuh Allah taala dawuh napa ya'lamu qa'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur surat ghafir ayat 9 Songolang surat Ghafir ayat Songolang Ghafir ni khusus mana tu serap kebetulan tau lah dia ini tidak tahun terus ngomong surat Ghafir ayat Songolang Ghafir kali Fatir benten ya. Itu gofir. Ya'lamu ngerti sapa Gusti Allah. Ya'lamu ngerti sapa Gusti Allah kha'inatal a'yuni. Ing cidrone pira-pira mripat. Wong niku mripate sampeyan iku iso cidro. Gayane iku madhep ngalor. Tapi ngelirik ngetan itu jenenge meripat sidro. Golek kira karuan nggih. Ini ngero. Ngero. Srit, nyawang. Nyolong pandangan. Mencuri pandang. Dosa ini. Untuk sampean wis bersikap tidak jujur terhadap cara duduk sampean. Apa kok gak mesan belak-belakan nyawang wae nenek cewek ayu teng mriki disawang ngene kok ayu nduk ngene karuan to. Ya apa katek leren, gayane ora ngreken tapi cari perhatian. Jam sing tutuk-tutuk meja sing apa ben didelok ora karepe niku. Tapi lek didelok tenan ndek gak nyawang lho lho iki. Sing roh sapa? Nek wong-wong wadak biasa arang-arang sing roh ngoten. Saman iso kecolongan itu, anak saman yang menggandeng. Tapi meneng-meneng anak saman ngomong-ngomong di pasar itu sakit. Nganggu bahasa khoinatul ayun. Bahasa curi pandang. Kedem sak sise. Terus bijine diketut titik. Terus itu lambene diketut isor. Karena mau tak mantuk ngenang-ngene. Terus ada isyarah, sandi khoinatul ayun. Cidrane piro-piro meripat niku Gusti Allah pirsa wamalan unek-unek wamalan unek-unek tukti kang nyamaraken ing unek-unek mang apa sing nyamaraken asuduru piro-piro ati piro-piro dodo rancangan unek-unek sing napa enten ping dodo sampean niku Gusti Allah pirsa. Ayat niki dos pundi? Angsale nafsiri Ibnu Abbas dos pundi? Tafsirane Ibnu Abbas apa to sing dimaksud ayat niki dawuh Ibnu Abbas huwa utawi khainatul ayun lan matuk disudur. Iku arrajulu kasuse wong lanang. Ya wong lanang tamuru kan papakan. Bihi kelawan rojul sapa sing papakan almaratu wong wadon fil qaumi ing dalem ngarepe wong akeh. Dia iki simpangan karo wong wedok, tapi akeh wong. Lho, bangsa akeh wong ngono terus. Payuria. Monggo ngetokaken sapa rojul hum ing kaum, ngetokno anahu ing sak temene rojul iku ya gudu. Ngeremaken sapa rajul basara ing peningale rajul diremno anha saking mar'at. Nah ngene iki lah gampangane teng mriku lek enten ibu-ibu. Nek menawa nek seneng nom ayu barang. Ki kula kadung diceluk kiai. Kula mesti gak wani nyawang mung wandeng salah sitok sing ayu ngono ora wani. Gitu. Mergo sampean delok kula. Kula mesti maca kaya-kaya gak butuh. Padahal jane iku teng jero ati kono wis ana kesan. Oh lek sing iku ayu banget, lek sing iku tuwek, lek sing iku ndhung anak iku. Ngoten niku jane awas banget jane. Nek ngandel takono guru nom-nom kuwi. Masih sing tuwa barang yang ngono waduh ae. Mulang sak kelas mesti enek sing terpilih di antara sekian siswa putri. Yang paling mentes sing di ini ku mesti ana. Cuma karena muridnya akeh gayane kaya gak nguasi. Tapi ku terlek pas dijekte, kudu dikluk kabeh ne wani mandeng mergo kabeh ndelok buku muridnya. Ini niku jenenge khainatul ayun. Tapi wayawati lan seneng. Wayawati lan seneng sapa rajul. Ana wae sak temene rajul. Iku ya toli ubiso ningali sapa rajul ala auratiha ing atase aurate wong wedok mang. Upa meneh lek syukur-syukur lek iso wayak biru lan bisa nguasani ala ing atase imro'ah mang. Nek akeh wong kaya ora duyan-duyan wong wedok tapi sakjane ning jero atine iki ana kesenengan upama aku iso mburejet iki ngono cara gampangane. Kapan ya? Upama aku iso dadi bojone kuwi mesti ngoten. Iku jenenge khainatul ayun wa matuk fisudur. Sikap ngoten niku umum. Umum, maksudnya umum ini umumnya wong ngaten. Umumnya wong ngaten. Waqala randawu sapa si Ibnu Abbas riwayatin ukhra ing dalam riwayat liya maneh. Wa utawi kasus qainatul ayun wa matu fi sudur. Iku arojul wong lanang yakunu kang ana sapa rajul iku ana iku fil qaumi ing dalam kelompok menungso. Akeh wong maksudnya. Fatamur mongko banjur liwat bihim kelawan rajul kaum sapa sing liwat almar'atu wong wadon. Payuria mongko ngetokaken sapa rajul hum ing kaum ngetokaken anahu ing satemene rajul iku yahudu. Padha iku yahudu ngremaken sapa rajul basarahu ing peningale rajul anha saking imro'ah kaya-kaya dia tidak memperhatikan Yahudu Basarohun itu. Tidak memperhatikan wanita yang lewat tadi. Tapi Faidaro'a mengkotun kalane ningali sopo rojul minal komi saking wong akeh. Ningali goplatan yang terlena. Nek wong akeh sedang terlena. Mergo wong akeh berdelok. Sedang delok opo gitu sing ora merhatekno. De'e lahado. Mengko ngelirik sopo rojul. Ilaiha maring mar'ah ora terima ngelirik lek perlu wanadzara lan mandeng sapa raja lek ngepasi kaum yang lain sedang memperhatikan persoalan lain maka dia mencari kesempatan mencuri pandang dengan melirik atau kalau perlu ya mandeng pisan karo yes ngene nah wis tutan tuting terus diglok nah faida khofa mongko tetkalane kuatir wedi sapa si rajul kuatir an yaftinu yen to padha ngerti sapa kaum wedo mongko ngremaken sapa rajul basara ing peningale rajul ana saking mar'ah lek pas lirik kok terus ora wis waya konangan wong neh terus langsung ketoke terus mengalihkan perhatian maneh padahal ngono kuwi jane dipandung Gusti Allah. Faqad ditolaa. Monggo teman-teman wis ningali. Sopo Allah Gusti Allah Azza wa Jalla ningali ala qalbi ing ngatasi atine rajul. Ningali anahu ing sak temene rajul iku ya wadu. Demen sapa rajul launadzara lamun iso mandeng terus-menerus sapa rajul ila auratiha maring aurate wong wadon. Padahal jane cara penake omong jane atine iki crongoan jan. Iso ngono ya dintekne wong wedok kuwi mang tapi wong akeh wong dadi ya menahan diri dong saya. Walaupun selera saya itu selera rendah tapi jangan kelihatan orang. Mulane terus diputuk nganggo model hotel berbintang 5 nganggo model. Macem-macem itu ben ora wong roh ndelok rono. Padahal jane upama disoteng tenan ya ngumpuli kewan niku. Pokoke nek babon serbu bak terus bentuke persis niku sak enek bentuke disemprong lampu meremang-remang ringkingan. Wis niku wis kamuflase saja. Wa hadza utawi iki kelakuan delik-delikno cacat dari pandangan banyak orang. Kulluhu sekabiyane hadzaiku sya'nul murai tingkae pira-pira wong sing padha riyak padha mamerno kaapian alladzina rupane wong akeh yastakhifuna kang padha nganggep remeh nek wau yastakhifuna nek yastakhifuna dari kata takhaffa ya khafu khafifun enteng remeh yastakhifuna padha nganggep remeh sapa ladina nganggep remeh binadzoril jabbar kelawan pandangane pangeran kang maha perkasa tapi wayahabuna lan padha wedi sapa muroin wedi annasa ing menungsa padha wedi anyatoliu ing padha ing yen ta padha ningali sapa nas ningali alaihim ing atase muroin ningali apa? Ningali pima ing dalam barang yartakibuna kang padha nandangi sapa muroin hu ing ma rupane ma minal auzari nyatane saking pira-pira dosa. Ya begitulah sikap orang yang riak, orang yang pamer, memamerkan kebaikannya, tidak mau menghindari kejelekannya. Tapi apa salah sikap? Halo timbang munafik ditutup di blakno sisan mboten. Sing dadi persoalan iku ora kok soal blak utawa nutupe, tapi sikap ati ngremehno Allah niku lho sing dadi soal. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi keselamatan saking soal-soal ingkang ngaten menika. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiya Allahu tabaraka wa ala sahbati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fina ma huwa yakfi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbi imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.